اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. كتب لي قال البغوي berkata Al-Baghawi rahimahullahu taala, ini Imam Al-Baghawi yang masyhur dari aimmatus salaf, nama beliau Al-Husain bin Mas'ud. Al-Baghawi berkata, al-arraf alladhi yadda'i ma'rifatal umuri bi muqaddimatin yastadillu biha 'alal masruki wa makanid dhallah wa nahwi dhalik wa qila huwa kahin. Al-Baghawi berkata, al-arraf, orang yang mengaku tahu perkara-perkara yang orang lain tidak ketahui. Tapi dengan bagaimana dia mengetahuinya? Dengan menggunakan pendahuluan-pendahuluan. Ya, bimuqaddimat. Dengan menggunakan pendahuluan-pendahuluan. Yastadillu biha 'alal masruq wa makanid dhalla wa nahwi dhalik, yang dia pakai pendahuluan-pendahuluan tersebut untuk menunjukkan barang curian atau tempat barang hilang atau yang semisal dengan itu. Jadi kalau definisi Al-Baghawi ini, arraf itu dia yang mengabarkan tentang kejadian. Ini kejadian pencurian begini, tempatnya di sini, begini dan begini. Tapi dia berdalilkan dengan sebab-sebab atau dengan muqaddimah-muqaddimah, dengan hal-hal. Ya. Walaupun hal itu tidak diterima secara akal. Baik. Misalnya kalau dia katakan, ini kamu apa namanya, bau badanmu begini, berarti ini barang hilangnya di tempat ini, tempat itu. Hah? Ini hal-hal yang kadang kias yang rusak, tidak ada orang yang menerimanya, tapi dia jadikan sebagai tanda-tanda untuk mengetahui hal yang gaib. Atau dia bawa dari hayalan-hayalan yang diberikan oleh syaitan kepada dia, dan kadang turun syaitan itu sendiri kepada dirinya. Ya. Jadi ini namanya arraf. Ini definisi Al-Baghawi tentang arraf. Baik. Tapi kata Al-Baghawi, ada pula yang mengatakan ini adalah kahin. Jadi ini untuk definisi ini dipakai juga untuk kahin, dukun. Dipakai untuk dukun. Kemudian kata beliau, wal kahinu huwa alladhi yukhbiru anil mughayyabat fil mustaqbal. Bisa juga dibaca maghibat. Wakila alladhi yukhbiru amma fid dhamir. Adapun dukun, kahin, dia memberitahu tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa mendatang, perkara-perkara gaib yang akan terjadi di masa mendatang. Iya. Dan dia mengatakan bahwa kahin ini adalah orang yang memberitakan sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Nah, jadi kelihatannya dari definisi ini bahwa dukun itu dia jelas mengetahui, apa namanya, mengaku tahu yang gaib. Ya, mengaku tahu yang gaib. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, ya, tadi kahin disebut juga arraf, ya, karena dia mengaku tahu yang gaib, gitu, arraf. Dade mengatakan bahwa kahin itu adalah orang yang mengabarkan apa yang ada di dalam hati. Ya, kalau dia kabarkan apa yang dalam hati, masuk juga dalam definisi arraf sebenarnya. Ya. Baik. Ini definisi Al-Baghawi. Kemudian qala Abu Abbas Ibnu Taimiyah Berkata Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Arraf ismun lil kahini wal munajjini wal munajjimi wal rammali wa nahwihim mimman yatakallamu fi ma'rifatil umuri bihadhihi turuq. Ya, kata Syekhul Islam, Arraf itu adalah nama untuk dukun, ahli nujum, peramal, ini ramal ya, peramal dan semisal dengan mereka yang berbicara, ya, yang berbicara tentang perkara-perkara yang dianggap gaib dengan cara-cara tersebut, dengan cara-cara tersebut. Jadi kalau di definisi Syekhul Islam rahimahullahu taala, beliau masukkan kahin, munajjim, rommal, masuk semuanya di dalam nama apa? Nama Arraf. Ya, sebab Arraf itu artinya dia bisa bermana sok tahu yang gaib, merasa tahu apa yang gaib. Ya, kalau orang Indonesia kan dia katakan paranormal, artinya hal-hal yang tidak normal begitu dia bisa tahu. Dia bisa apa? Dia bisa tahu. Ya. Baik. Jadi ini masuk ya di dalamnya, ikut ke dalam makna yang disebutkan. Hanya memang caranya berbeda ya, caranya berbeda. Baik. Jadi itu terkait dengan definisi yang disebutkan oleh penulis di sini. Di dalam membedakannya, ya memang bisa dibedakannya. Kalau kita lihat dalam definisinya, pada definisi hakikatnya dan caranya. Jadi kalau Arraf, sebagaimana yang saya sebutkan di awal, ya, Arraf itu dia adalah orang yang berdalilkan dengan perkara yang zahir. Jadi ada pendahuluan-pendahuluan, tapi hal yang zahir, dari hal yang kelihatan ini, tanpa ini, itu dia jadikan bukti untuk perkara yang gaib. Nah, ini terjadi kejadiannya begini, tempat dicurinya begini, kemudian yang dicuri begini. Jelas ya? Nah, ini namanya apa? Namanya Arraf. Iya. Kalau munajjim, itu akan datang tentang ilmu nujum. Dia menggunakan kondisi-kondisi bintang untuk sebagai dalil untuk apa? Perkara yang gaib. Nah, kalau bintang ini muncul, ini akan terjadi musibah begini. Akan terjadi begini. Jelasnya? Akan terjadi begini. Baik. Kalau ar-ramal, ar-ramal itu dari kata rimal. Ar-ramal itu tukang ramal ya kalau bahasa Indonesia. Ya. Tapi ramal itu asalnya dia memakai garis-garis di atas rimal, di atas pasir. Atau dia lempar batu di atas pasir, dia batu ini dia turun ke bawah atau ke kanan atau ke kiri, itu dia jadikan tanda akan terjadi begini dan begitu. Jelas ya? Itu rommal. Iya. Jadi ini empat, kahin, arraf, munajjim, terus apa? Rommal. Ada empat ya. Empat ini bersyarikat di dalam mengetahui yang gaib. Semuanya bersyarikat dalam mengetahui yang apa? Yang gaib, berbicara tentang gaib. Iya. Baik. Cuman cara-caranya saja berbeda. Caranya berbeda. Kalau kahin, kahin ini dia pakai perkara-perkara gaib. Ya. Dia mengambil dari syaitan, dari jin. Ya, itu kahin. Tapi kalau arraf, dia pakai perkara-perkara zahir untuk membuktikan, dijadikan sebagai dalil terhadap pengakuan gaibnya. Nah, kalau munajjim, ilmu nujum, dia pakai kondisi apa? Kondisi bintang. Kalau ar-ramal, tukang ramal, dia pakai garis-garis di pasir. Kan begitu. Tapi ujung-ujungnya semuanya sama. Dengan hal tersebut dia menebak yang gaib. Iya. Nah, ini dari sisi apa namanya, hal yang mungkin memudahkan untuk membedakan. ya, memudahkan untuk membedakannya. Tapi semuanya bersyarikat di dalam masalah mengetahui, merasa mengetahui yang apa? Yang gaib atau menebak yang gaib. Baik. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah membawakan dalil yang ketujuh dari athar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, waqala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma fi qaumin yaktubuna abajad wa yanduruna fi an-nujum ma ara man fa'ala dhalika lahu 'indallahi min khalaq. Ya. Dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang suatu kaum yang menulis abajad. Ya. Yang menulis abajad dan melihat pada bintang-bintang dan mengamati pada bintang-bintang. Ini untuk ilmu nujum itu tadi ya. Ma ara man fa'ala dhalika lahu 'indallahi min khalaq. Kata Ibnu Abbas, saya tidak tahu atau saya tidak melihat orang yang melakukan hal tersebut, orang yang mempraktekkan hal tersebut memiliki bagian di sisi Allah. Iya. Dan ini athar Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahimahullahu taala di As-Sunanul Kubra dan sanadnya sahih. Baik, dan ini dari ucapan Ibnu Abbas ya. Jadi beliau berkata tentang kaum yang menulis abajad dan melihat ke bintang. Hukumnya apa? Tidak ada bagiannya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau tidak ada bagiannya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ini ancaman yang besar. Ya, menunjukkan bahwa orang yang berbuat hal yang seperti itu ini tidak memiliki bagian sama sekali. Iya. Baik. Apa itu abajad? Iya. Abajad ini penulisan ya, penulisan. Disebut juga dengan ilmu al-huruf. Ilmu tentang apa? Tentang huruf. Iya. Abajad itu dua macam. Ada yang masuk ke dalam hisabul jumal, tahajji, itu enggak ada masalah. Baik, itu diperbolehkan. Tapi ada yang masuk, yang dimaksud oleh, dan bukan ini yang dimaksud oleh Ibnu Abbas di sini. Yang dimaksud oleh Ibnu Abbas di sini, orang yang memakai abajad, dia gunakan untuk mengetahui yang gaib. Untuk mengetahui yang gaib. Baik, jadi ada namanya hisabul jumal, ilmu al-huruf. Misalnya hurufnya dikenal ya, abjad hauz hati kaliman sa'fadat apa farashat ya thakhit dogit ya dodi'. Jadi dia memakai kalimat abjad hauz dan seterusnya ya. Karena itu kita kadang menulis beberapa poin. Poin pertama 1, 2, 3, 4. Kan begitu. Kadang dengan bahasa lain, poin pertama alif, ba, ta, tha. Kalau ini caranya poin pertama alif, ba, jim, dal, ha, waw, zai. Itu hisabul jumal namanya. Dan itu dipakai di apa namanya, para ulama dalam menghitung syair-syair, dalam menghitung kejadian. Ya. Dalam menghitung kejadian. Misalnya huruf abjad, hawas, hati itu 10 huruf. Itu angka 1 sampai 10. Jadi A 1, B 2, Jim 3, Dal 4, H 5, Waw 6, Zai 7, H 8, Ta 9, ya 10. Begitu masuk kaliman syafat karasyat, ini mereka tulis kafnya mulai 10, lam 20. Ya. Jadi kaf 10, lam 20, mim 30, nun 40, sin 50, ain 60 dan seterusnya. Jadi kalau dia mau bahasakan, misalnya ini kejadian di tahun 65, dia misalnya dia sebut, misalnya saya lahir di tahun 65 misalnya, maka dia akan bilang lahir di tahun 65, berarti dia lahirnya di ain ha. Dia pakai kode ain dengan apa? Ha. Itu hisab jumal namanya. Dan itu enggak ada masalah ya. Tidak masalah. Digunakan oleh para ulama di dalam menyusun syairnya. Misalnya ini syair saya buat di tahun sekian, atau masjid ini pembagiannya bangunnya di tahun sekian. Dia kalau sebut tahun di dalam syair susah menyebutnya. Tapi kalau dia beri dari kode-kode huruf, dia sambung, itu akan menjadi apa? Menjadi mudah. Itu dibolehkan ya dari sisi hisabul jumat. Baik. Tapi penggunaan yang dimaksud oleh Ibn Abbas di sini, ini memakai kalimat abjad ini untuk apa? Untuk menebak yang gaib. Untuk perkara-perkara yang gaib. Maka itu masuk ke dalam ilmu perdukunan namanya. Ilmu perdukunan. Ya, dan ini yang diharamkan. Dan ini yang dikatakan oleh Ibn Abbas, saya tidak melihat orang yang melakukannya ada bagiannya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu adalah perkara yang diharamkan. Baik. Dari apa yang disebut oleh Ibn Abbas tadi bisa diketahui ya bahwa mempelajari abjad itu dengan bentuk ingin tahu yang gaib itu adalah hal yang diharamkan. Bertentangan dengan tauhid. Tapi kalau dia pelajari abjad untuk tahajji, abjad untuk belajar baca huruf A, Ba, Ta dan seterusnya, atau untuk menghisap, untuk menghitung dari bilangan-bilangan, dia belajar abjad untuk itu keperluannya, hukumnya tadi apa? Hukumnya boleh saja. Yang dilarang kalau dia mempelajarinya untuk mengetahui apa? Menebak yang gaib. Itu yang masuk di sini. Itu yang bertentangan dengan tauhid. Dan di atas Ibn Abbas ini terdapat haramnya tanjim, karena itu wasilah kepada kesyirikan. Dan terdapat di dalam atsar Ibn Abbas ini juga bahwa orang yang memiliki dari ilmu-ilmu, dari pengetahuan-pengetahuan di kalangan ahlul batil itu tidak boleh seorang tertipu dengannya. Oh ini jago menghitung, dia punya pengetahuan, punya ini. Dia pakai kalimat-kalimat bahasa seakan-akan ilmiah. Tapi hakikatnya adalah apa? Perdukunan. Hakikatnya adalah perdukunan. Itu yang banyak dipakai sekarang. Sekarang ada TV-TV, itu khusus TV perdukunan. Ya. Orang bisa menelpon, ini menelpon, dia bertanya kejadian yang menimpanya, nanti ada dukun-dukun yang menjawabnya. Memang dia tidak sebut dirinya dukun. Ya, pakaiannya juga tidak aneh-aneh. Dia kadang pakai biasa, pakai jas dan seterusnya. Kayak penampilan biasa. Jelas ya? Itu banyak di, saya baca, itu banyak terjadi di TV-TV luar negeri, dan di dalam negeri sudah mulai banyak juga. Ya, seperti program itu yang disebut Karma. Ya. Ini perdukunan 100% di dalamnya. Dan ini naudzubillah. Ya, orang-orang yang melakukannya itu hukumnya seperti yang disebutkan tadi, harusnya pemerintah memenggal orang-orang yang melakukan seperti ini. Itu dukun namanya. Merasa tahu yang gaib, bisa menebak, bisa melihat, dan ya jelas-jelas orang kerasukan. Tapi bahasanya disebut ini orang punya kelebihan ketika lahir katanya. Apa bahasanya? Indigo ya. Hah? Ya. Ini kelainan memang karena orang kesurupan. Asalnya dia kesurupan atau bermuamalah dengan budaknya syaitan, budaknya jin. Ya, ada jin-jin yang mengabarkan kepadanya, itu hakikatnya. Baik, maka ini hal-hal harus diwaspadai ya. Kita bahas tentang ini, kejadian itu banyak. Kejadian-kejadian itu banyak. dan kerusakan di masa sekarang itu naudzubillah lebih banyak daripada sebelumnya. Baik. Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah fihi masail. Beberapa permasalahan yang terkandung di dalam bab. Al-ula yang pertama, innahu la yajtami'u tasdiqul kahin mal iman bil Qur'an. Sesungguhnya tidak dapat bertemu dalam diri seorang mukmin itu keimanan kepada Al-Qur'an dan mempercayai dukun. Baik, kenapa anda bisa ketemu? Sebab Al-Qur'an melarang dari hal tersebut. Al-Qur'an menjelaskan bahwa yang gaib itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dukun dia menganggap tahu yang gaib. Iya, maka ini tidak bisa ketemu sama sekali. Baik. Kemudian ats-tsaniyah yang kedua, at-tasrihu bi annahu kufrun. Penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mempercayai ucapan dukun itu adalah kekufuran. Iya. Jadi ditegaskan ya bahwa itu adalah kekufuran, kufur. Iya. Dan ini telah kita sebutkan ya, silam pendapat di dalam memahami riwayat-riwayat. Tapi kalau dia mengetahui, merasa bahwa dia tahu yang gaib, ya, maka itu tegas bahwa hal tersebut adalah kekafiran, mengeluarkan dari keislaman. Nah, baik. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsah, dzikru man tukhinalah. Iya. Penyebutan ancaman terhadap orang yang minta dilakukan perdukunan untuknya. Ya. Tukuh hinala artinya dilakukan perdukunan untuknya. Dia terima ucapan si dukun. Jadi dia minta dilakukan perdukunan, dia terima ucapan si dukun tersebut. Nah, ini sama dengan orang yang melakukan perdukunan itu sendiri, disamakan. Iya. Ar-rabi'a dikru man tutayyiralah. Penyebutan ancaman bagi orang yang minta dilakukan tiaroh baginya. Maksudnya kalau dia bertatayur, ya, bertatayur itu hukumnya masuk ke dalam kesyirikan, syirik asghar. Kalau minta dilakukan tatayur artinya dia terima ucapan orang yang melakukan tatayur baginya. Ya, maka hukumnya sama dengan itu. Kemudian al-khamisa dzikru man suhiralah. Penyebutan ancaman orang yang minta disihirkan baginya. Artinya kalau dia minta disihirkan, berarti dia percayai ucapan tukang sihir atau tidak? Dia percaya, dia terima dalam hal tersebut. Baik. As-sadisa dzikru man ta'allama abajat. Yang keenam, penyebutan ancaman orang yang mempelajari abajat. Iya. Dia mempelajari abjad. Abjad ini saya sudah sebutkan tadi. Dia disebut dengan ilmu apa? Ilmu al-huruf. Tapi maksud yang diharamkan ini kalau dia gunakan untuk apa? Untuk menebak yang gaib. Untuk menebak yang gaib. Dan ini biasa dipakai oleh para dukun. Iya. Dipakai oleh para dukun. Baik. Kemudian dan saya sudah terangkan tadi ya, kalau dipakai untuk tahajji atau hisabul jumal, dia boleh atau tidak? Ya, hukumnya boleh ya dalam hal tersebut. Baik, kemudian yang terakhir, as-sabi'a al-farku bainal kahini wal arraf. Perbedaan antara kahin dan apa? Antara kahin dan arraf. Apa perbedaannya? Kalau kahin dia memberitahukan tentang yang gaib di masa mendatang, akan terjadi begini, begini, begini, langsung dia beritahukan, itu kahin. Iya. Jelas ya? Baik. Kalau arraf dia dengan bukti, muqaddimah-muqaddimah. Kamu ini begini, kamu ini begini, kejadiannya begini. Iya. Yang menimpa kamu begini. Itu apa? Arraf. Baik. Jadi itu beda antara dua hal. Ini kita bicara yang biasa kita temukan di masyarakat ya. Kadang-kadang datang ke orang pintar katanya, orang pintarnya perlihatkan air. Ya, dia lihat di air itu ada apa namanya kejadian tertentu. Ini namanya apa? Kahin atau arraf kalau kayak gini? Hah? Arraf. Bagaimana caranya arraf? Karena dilihat ke air begitu. Enggak, ini dia merasa melihat di dalam air. Dia lihat si fulan itu yang mencuri di rumahnya. Di air dia lihat. Hah? Nah, ini masuk ke kahin ya kalau. Sebab itu bentuk memberitahukan yang gaib, kan begitu. Enggak ada anunya, air itu bisa kena sihir dia, dia bisa kena apa macam-macam. Iya. Baik. Ya kalau datang orang dia lihat, oh kamu mukanya warnanya agak kuning sedikit, berarti kamu ini begini. Itu apa namanya? Itu arraf. Jelas ya? Baik. Dan ada yang mengatakan bahwa kahin dan arraf semakna, sama maknanya. Ini bagi yang membedakan itu tadi, cara membedakannya. Tapi sudah saya terangkan ya bahwa semuanya bersyarikat di dalam masalah apa? Mengetahui yang gaib, hanya metode mereka, cara-caranya untuk hal tersebut itu yang berbeda-beda. Dari sisi hukum sama hukumnya. Baik, selesai bab yang ke-25.